Yang tinggi pagi pun mulai lah terang. Dunia berputar dalam waktu yang pasti. Bukit tinggi jurang terjal mengingatkan kita akan keagunganmu Tuhan. Hujan kemarau selalu datang silih berganti. Alam semesta sebagai bukti ciptaanmu. Manusia sadarkah kau hidupmu di dunia hanya bagai peran sandiwara. Semesta sebagai bukti.